Berkotan seapot sing tak songgok, anane ku mengbo anggap sewates konco. Maju mundur yang ketemu rawani kondok, nadyan wedi tresnomu disaut wong liyo. Sampai kapan tak pendam rasa cinta, opo selawase ambo ngetati konco mesra. Tresno sing ngomong tak simpen ning jero dodo, mergo tansah